sahabatnya kepada para tabi'in dan tabi'innya. Alhamdulillahirabbil alamin, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan bergabung di ruangan tercinta Hall of Light Ballroom GH Universal Hotel Bandung. Selamat datang para rekan-rekan dari semua yang ada undangan. Selamat datang Pak Ustadz, alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk acara berikutnya, ya, kita jelaskan dulu, alhamdulillah Pak, ini ya, merupakan kesekian kalinya kita mengadakan acara ya Pak. Betul, ya. Ini kegiatan DKM, rutin DKM Al-Muslimun. Memang sebelumnya kita udah ada Ustadz-Ustadz, salah satunya Ustadz Yaya Truhia. Betul, ada juga Ustadz Hanan Ataki, yang betul. Sekarang Ustadz kita undang Ustadz Evi Effendi. Alhamdulillah Bapak, terima kasih atas kehadirannya tentu di sini. Ya baiklah. Untuk mempersingkat waktu ya Pak ya, kita langsung aja ke acara pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Irfa untuk korinya dari Departemen Housekeeping. Dan sari tilawah akan dibacakan oleh Ibu Cici dari FB Product. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Untuk keberkahan suratnya, Mari kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin ya Allah. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Mukminun tadi sudah kita perdengarkan sama-sama. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan sambutan. Dari Ibu GM kita tercinta, Ibu Cita, Cita Happy Nipias. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di GIA Universal, Ustadz Evi Effendi dan semua tamu undangan keluarga besar GIA Universal Hotel. Hari ini kita bahagia sekali ya, alhamdulillah. Acara ini sebetulnya adalah acara DKM, jadi seharusnya ketua DKM yang ngasih sambutan ya. Gitu. Jadi curang diwakilkan, ketua DKM-nya jadi MC, jadi diwakilkan ke saya. Oke, baik, hari ini alhamdulillah selain keluarga juga hadir tamu undangan dari GIA Universal Hotel, selamat datang. Dan para partner kerja dari GIA Universal Hotel juga ada hari ini, dan sahabat media GIA Universal Hotel juga hadir. Terima kasih, alhamdulillah kita untuk kesekian kalinya kita mendapatkan hadiah yang luar biasa, yaitu kedatangan Ustadz Kondang ya. Ini Ustaznya jadi grogi ini nih, biasanya ngasih sambutan gak pernah grogi, tapi biasanya untuk acara-acara seminggu ini groginya ningkat nih. Oke, jadi ini ketiga kalinya acara rutin dari DKM. Awal sekali waktu itu kita Ustadz Yayat Ruhiyat dari Garut. Terus kedua kemarin akhir tahun kita juga dapat hadiah, nggak disangka nggak dikira, Ustadz Hanan Ataki juga di sini. Dan sekarang juga dapat hadiah awal tahun ya, dari kehadiran Ustadz Evi Effendi di tengah kesibukan yang luar biasa. Saya lihat di IG-nya satu hari acaranya banyak sekali ya Ustadz. Habis ini ke TSM ya, kita juga ke TSM habis ini, tapi ada wedding exhibition di sana. Jadi alhamdulillah, terima kasih para panitia dan terutama Ustadz yang sudah meluangkan waktunya. Saya percaya kalau Allah sudah mengatur dan mengizinkan, tidak ada yang tidak mungkin. Mudah-mudahan sesudah ini doakan saja kami terus aktif untuk menghadirkan Ustadz-Ustadz kondang untuk hadiah untuk karyawan dan semua relasi GIA Universal. Mungkin sesudah ini kita doakan Ustadz Somad di sini ya. Cita-cita ya, gak ada yang gak mungkin kalau Allah sudah membuka jalan untuk kita. Ya, sekali lagi terima kasih atas kedatangannya untuk semua undangan, terutama Ustadz yang sudah meluangkan waktunya. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan di penerimaan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Cita Happy Ningtyas sebagai GM GIA Universal Hotel Bandung. Dan untuk selanjutnya Pak, ini kita sounding dulu ada buku ya, ya Pak ya. Ada buku, apa tuh Pak Depi, buku apa? Ini ada buku karya Ustadz Evi Effendi featuring Ustadz Rohim. Judulnya Gapleh. Gapleh. Gaul tapi soleh. Ya nanti Ibu Bapak yang mau membeli bukunya nanti bisa menghubungi yang di meja di sebelah sana ya. Ya. Ada nanti ya Pak. Baiklah, kayaknya gak sabar nih Pak selanjutnya pengen dengar dari Pak Ustadz Evi Effendi. Nah seperti apa ya Pak ya. Nanti kita langsung aja ya Pak Devi. Langsung aja ini kita sambut Al-Mukarram Bapak Ustadz Evi Effendi. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

efeknya bahabis masa idah nama kawin deui cileupeung teu. Terus celik nu kamari mana? Nya, busit ah. Cintanya enggak abadi. Tada yang abadi, tada antepkeun. Mangkat jangan terlalu cinta sama suami, Bu. Nu Allah. Komo suamina ngarasakeun mah geus sedekahkeun we. Bikin we naon sih, ngukut ngetup ugu. Bu, boleh suami kita menikah lagi, boleh? Alhamdulillah. Soleha pisan. Biasa nu ngomong gitu teh can boga salaki teh. Menunggu keputusan dari yang coplok. Ulah. Ya. Boleh gak suami kita nikah lagi? Tuh, kita komit. Berarti si ibu setia, alhamdulillah. Jangan disakiti, Bu. Pak, kalau ibu disakiti sama dengan menyakiti ibu kita, karena ibu kita pun perempuan, dan setiap istri kita tuh sosok ibu buat anak-anak kita, mereka malaikat tak bersayang. Allahu Akbar. Makasih ya, doa kalian tuh juara. Aku sukses di perjalanan mencari nafkah, bukan buat kalian tuh, doa kalian, di duha kalian. Ya Allah, lancarkan rezeki pencarian usaha nafkah suamiku. Sukses seorang suami, itu doa seorang istri. Seorang komumun opat, wah juara pisan ini. Ya mah perkaliannya, misalkan. Seorang aja sukses, komumun opat. Bu, ayo makmum, boleh dua enggak? Kalau imam boleh dua enggak? Ini eta paham. Cik hatu mikir. Ibu mau enggak punya suami tersesat? Balik teh kadinya di, kadinya di. Cina ulah tersesat. Ya. Hese jeung ibu-ibu mah. Bu boleh suami kita menikah lagi? Tetap pada prinsipnya. Kuat komitmen. Ibu melarang. Ya. Ay Allah nyarek teu. Geuning ibu leuwih ti Allah. Astagfirullahalazim. Paingan sangsara hirupna. Da kitu wae. Sepatong bebeja pa ribuh, Pak. Itu ini ibadah, enggak boleh ria. Impet tong bebeja. Berat minta izin, berat minta maaf. Jawab apa dari nyumahan atuh. Bapak mah istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Berat minta izin, berat minta maaf, Pak. Nyenggeus tong izin dari perizinan ge euy izin eta mah teh. Mun kapanggih minta maaf selesai. Matakna make kupluk gerak. Ame loba dedengean. Sarekan kunu kolot siri. Sarekan kunu ngora siri da urangna torek. Apa kabar? Kitu atuh ya. Ye hese wae akur neangan nu katilu. Jadi ye ngabalad nyerang nu katilu. Riweuh wae pokona malah. Eta teh paseana teh lamun kapanggih piring salomari peupeus. Tapi bulan kadua mah henteu. Da diganti ku piring plastik. Berarti paseana mah anger tilu bulan teh pasea we tuluy. Kaditu na mah istiqomah we pasea. Hei, poek itu gara-gara ikhlas. Poek itu gara-gara enggak sadar, enggak sabar, jadi gelap. Lepaskan, maka Ibrahim disuruh meninggalkan istrinya. Berdakwah. Tapi dikasih bonus kan jam-jam yang habis-habis, betul? Ismail rela, harus rela disembelih oleh ayahnya sendiri walaupun tidak jadi, dah hanya diuji. Tapi kurban enggak henti-henti ya. Paham enggak sih? Bu, naon sih ibadah nungguna hayang menuju terang. Tapi hirup poek-poek, poek hate gara-gara teu iman ka Allah. Qad aflahal mu'minun. Tadi keren tuh Quran nyambung tuh. Ingin bahagia, laut pun terbelah bagi Musa. Api pun menjadi dingin bagi Ibrahim karena siap dengan ujian keimanannya. Yunus pun dimuntahkan ikan paus yang menelannya. Yusuf dikuncrungkeun ka sumur, akhirnya jadi raja. Ibu ingin bahagia, sing ikhlas. Bapak ingin bahagia, sing sabar. Sok gera cobaan. Nya, hayang asup surga. Amalna embung, subuh tunduh. Duha hoream. Zuhur ripuh. Maghrib tiris. Isa hareudang. Tahajud pagujud jeung selimut. Zakat asa dibangsat. Poligami asa didolimi. Ibu pengen masuk surga. Surga nu mana?

ternyata Pak Anton disabet kucing, berarti rezeki saha. Tong sok nang tukeun aya beurit di tukang, set, berarti rezeki saha. Cantang tu gebugu budak nu boga imah. Heh, eta nu si Ustad, beurit lompat copot di ieu tah. Ye ye ye. Urut beurit. Nya. Rizki di parneran ku cengek, Allahu Akbar. Sempurna, da bala-bala manjing cengek. Saya pernah ningali lauk kieu, eta lauknya wiridna teh Allah, Allah, Allah, Allah. Urang keur ngopi bala-bala ge, Jong. Hate teh hayang ngalungkeun bala-bala. Berarti hari rezeki nanya, wirid gawena, Allah, Allah. Jong, siapa yang melembutkan hati saya untuk melemparkan bakwan itu ke kolam? Dialungkan, ku wirid ge rezeki mah didatangkan, Allah, Allah, Allah. Tapi eta dialungan bala-bala, lauk ngajel nggak luhur, mana cengek ngajel. Kan kudu eye catching. Nya. Capek, lelah nih lihat wajahnya nih, gak paham. Journey to the light, menuju cahaya terang benderang teh, urang mah caang teh mun boga duit, menang arisan, sholat nangge langsung Allah, rek ti jengkang, bakatku sumanget. Ayo tempo mayar mah, Allah, sami Allah. Ah, jelema pedit mah tinggal we sholat na. Mun takbir nangge setenyunah, teu bener pedit, berarti ka Allah we pedit, komo ka jelema. Saya emang ngukur psikologi orang mah dari sholat aja. Eh asli na. Ketika kita mau rapat, dia gak mau individual dia. Saya emang kan mengindahkan sunnah. Luruskan dan rapatkan, ya rapat teh. Itu tembung. Deketan nepi kaki. Stop daripada perpecahan. Kan yoga kayaknya. Geleh tengarti-ngarti. Bahagia itu diciptakan. Aku tambah Allah cukup. Aku tambah Allah tenang. Aku tambah Allah terang benderang. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika abadan abadan. Bukan bumi menjadi gelap karena tidak ada cahaya matahari. Padahal matahari pernah enggak berhenti menyinari bumi? Pernah enggak? Ada liburnya enggak? Kenapa bumi menjadi gelap? Bumi yang membelakangi matahari. Kenapa hati kita jadi gelap? Kita membelakangi Al-Qur'an, An-Nur, cahaya. Obat hati itu ada 5 perkaranya. Satunya baca Quran dan maknanya. Ca'anggla. Ya Allah cahayai aku, hatiku. Nawir kulubana binuri dengan cahaya. Hidayatika. Ibu ngaco, coba ngacu, ngaca, maca. Nanti tina ngaco teh ngaci, kapangi sese banget. Jarang wudu, jarang sholat, jarang sedekah, jarang baca Quran. Resahlah. Beli mobil baru aja ada handbooknya. Kita diciptakan tidak dibiarkan serta-merta begitu saja. Ar-Rahman, Allam Al-Quran, Kholakol Insan, Guiding, Google Map. Kalau Google menjawab semaunya, kalau Quran semuanya. Entah cek si mama baca pi Quran. Kayak Epi dapat jawaban-jawaban. Pengen terang hidup, beneran, dunia akhirat, sing soleh. Maka muncul buku gapleh, gaul tapi soleh. Bukan merasa soleh. Merasa soleh itu salah. Merasa salah itu soleh. Yuk taubat yuk. The journey to the light. Rek itu wae. Nepi ka iraha. Moal maot. Orang ngese. Asup ka ditu. Ka artis bejaan. Nuker mabok deketan. Sok sing wareg. Sukan wae maot ker mabok. Kan dibantingkan. Orang aing ker mabok ngomong-ngomong wae maot. Sok ame harampang sok lah. Ilah. Arurun. Alhamdulillah. Sederhana sebetulnya. Yasir wala tu'asir. Bashir wala tu'napir. Berikan kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Everything gonna be alright. Semua akan cie-cie pada waktunya. Journey to the light. Bohlam, hurung. Kalau ngelihat kegelapan dari terang, seterang ini, ya sakie weh. Nu kaca angan teh. Sok, kita pernah gelap. Oh ini terang teh. Maka ayo bawang ayana sok ang seri. Orang bahwa zaman PEM station, zaman dokter tentu dokter the club ya ayah zaman jika teringat dengan sekolot orang mah ya nu apa lagu eta sekolot zaman Meli jeung Ari Lasso teh masih berkeliaran di tempat gudem-gudem gitulah gudem dugem ya ya orangnya pernah punya masa lalu dulu bejat sekarang taubat dulu maksiat sekarang taat dulu lagi belum syariat

Oh, nggak bisa dibuka. Masih di pegang. Iwan dua. Yang berkupluk barisan. Oh iya. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Rahmatullah Akbar, masih dari sini. Pak, Pak Ustaz mau nanya nih untuk urusan pekerjaan di hotel juga nih Pak ya, masih menyangkut masalah perhotelan. Sebelumnya saya ada teman saya tuh bertanya, ngomong ke saya bahwa kerja di hotel tuh halal kata haram katanya. Kenapa saya tanya? Karena begitu banyak yang karena tahu sendirilah sana di hotel banyak yang menjual seperti miras, minuman keras atau segala hal dan yang lain-lainnya lah seperti itu. Oh gitu. Ya lalu saya sempat bertanya juga ke teman yang lain, kenapa? Dan teman yang lain bilangnya halal. Halal karena itu bukan itu karena kita memang kerja katanya. Karena kita memang kerja tidak bukan dari itu katanya. Di situ saya timbul rasa was-was. Nah, untuk itu mungkin teman-teman yang lain juga ada yang merasa sama pengen was-was. Jadi pengen biar lepas dari rasa was-wasan itu, makanya saya minta bertanya seperti itu, Pak. Siap. Ya. Saya kasih analogi aja ya, biar bisa ngejawab sendiri. Lamun emas asup ke WC, emas lain. Mas. Awas ulah patuker warnananya. Itu pun jawaban. Di mana kamu diam, tergantung perilaku kita. Istiqlal gen unyena orang Kristen, jadi haram eta masjid. Enggak, ina malah amalu bin niat. Ya, sederhana, ekstrim. Nah, kalau ragu tinggalkan. Ulah ngaramkan batur itu bisa meresolusi. Saya ceramah di bank, riweh. Ustadz masih menghalalkan bang, hei apa kabar, ngiluan gerak, orang keren ngejelaskan, ninggalinan dina IGW, stalking barita apa, tabayun atuh, bisa yang jadi bener ya teh, bisa yang jadi salah, cek TV One, satu unit bis masuk ke Cadas Pangeran, korbannya dua orang, cek TV One, cek RCTI, satu unit bis masuk ke Cadas Pangeran, korbannya satu bis, nu bener nu mana? Tanya tukar Cadas Pangerana kali itu datang, ternyata dua-duana bener, sabesna ngan duaan, kenek jeng supir, cik atu mikil, niat gawena naon, mun ragu tinggalkan, efeknya bener, wah sunah haram cik saya mah, ternyata dia melakukan keharaman-keharaman, istrinya minta cerai, karena bekerja putus, makanya nabung, bikin usaha sendiri. Jangan mengeluh meng Allah. Ada posisi darurat. Ya. Tapi dah tidak setiap. Ini hotel positif pakai ngaji ya. Urusan nu sare di dieu rek kikituan mah keun da mayar sia ta. Dosana keur sia ta. Da urang mah lain nyediakeun fasilitas keur kikituan nya. Terus dicurigai kabeh. Kumaha mun suami istri teu kenging kikituan di dieu. Ya, hasena teh nya naik angkot haram karena banyak yang bukan muhrim, maka triplek atau ceuing teh. Nya. Riweuh. Hewir-hewir nya teh, riweuh. Naik ojek haram, nya musik haram. Haram tuh, mun diomongkeun teh sok ngambek. Haram teh lamun gitarna dipake ninggang anu nanyana. Entong. Wa kafa billahi hakima. Cukup Allah saja yang menghukumi. Bisa jadi orang berbuat sesuatu itu tertekan. Saya mah dapat fakta nyata. Saya ke Saritem, Black Sari. Ini Saritem. Loban, Ugarulis, ibu-ibu. Bu, apa ada di sini? Ah, bade. Kayaknya bade naros. Nah, bu, ada dia. Ah, nggak setengah ngobrol, cenai mual. Seberapa waktu ibu? Seberapa, maksudnya sejam berapa? 400 ribu. Baiklah, aman dah, kasep 300. Kasep 500 sejam. Tapi lain reki kituan ngobrol we. Oh, alhamdulillah, nyebut nangis alhamdulillah. Berarti embung meureun. Ketika saya